Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang ke-118. Al-hadisus tsani, hadis yang kedua dalam bab bayan kasrati turukil khair. Bab bayan kasrati turukil khair. Bab penjelasan tentang banyaknya jalan-jalan kebajikan dalam Islam. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala asani an Abi Darrin aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqatun fa kullu tasbihatin shadaqatun wa kullu tahmidatin shadaqatun wa kullu tahlilatin shadaqatun wa kullu takbiratin shadaqatun wa amrun bil ma'rufi shadaqatun wa nahyun anil munkari shadaqatun yujzi'u min dhalika raq'atani yarka'uhuma minad duha rawahu muslimun. Qala an-Nawawi rahimahullahu wa sulama bidamis sin al muhmalah wa tahfifil lam wa fathil mim al mafsilu. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala, hadis yang kedua dalam bab ini diriwayatkan dari Abi Dzar, diriwayatkan dari Abi Dzar juga radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, ketika memasuki waktu subuh maka atas setiap persendian salah seorang di antara kalian ada kewajiban sedekahnya, maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, setiap bacaan tahlil adalah sedekah, setiap bacaan takbir adalah sedekah, mengajak pada perkara yang ma'ruf sedekah, melarang dari perkara yang mungkar sedekah, dan akan mencukupi yang demikian itu kewajiban untuk mensedekahi seluruh persendian tubuh kita kalau kita melakukan sholat dua rakaat yang kita kerjakan keduanya di waktu duha. Kalau kita mengerjakan dua rakaat duha. Telah meriwayatkannya Al-Imam Muslim rahimahullah. An-Nawawi menyatakan makna kata as-sulama dengan mendomah sin. As-sin al-muhmalah artinya sin tanpa titik. Kalau dikatakan as-sin mu'jamah berarti dibaca sin dengan tiga titik. Dan dibaca dengan meringankan lam tanpa mentasjid lam. Tidak boleh dibaca sulama, enggak boleh. Sulama enggak boleh dibaca sulama. Dan dibaca dengan memfathah mim. Sulama bukan sulami. Maka maknanya adalah al-mafsil, persendian. Maka diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Setiap kalian ketika memasuki waktu subuh, waktu pagi hari, maka ada kewajiban untuk mensedekahi setiap persendian tubuh kita. Ketika kita memasuki waktu subuh di pagi hari, maka ada kewajiban untuk mensedekahi seluruh persendian tubuh kita. Padahal pada tubuh seorang hamba itu terdapat 360 persendian. Persendian yang besar maupun persendian yang kecil itu kalau ditotal, sebagaimana dalam hadis yang sahih, itu ada 360. Dan ternyata dibuktikan oleh ilmu anatomi tubuh modern bahwasanya manusia itu memiliki 360 persendian. Padahal di masa Nabi alaihi salatu wasalam ilmu tentang anatomi tubuh ini kan belum seberapa. Sehingga mungkin persendian-persendian yang dalam yang harus diketahui dengan ronsen itu belum ada. Tapi dengan wahyu maka terbukti kebenarannya melalui pembuktian ilmu anatomi tubuh. Maka 360 persendian tubuh kita kalau sudah masuk waktu subuh itu harus disedekahi. Apa saja yang bisa kita gunakan untuk mensedekahi seluruh persendian tubuh kita? Rasulullah menjelaskan bacaan tasbih kita subhanallah. Maka kalau seorang hamba menunaikan sholat fardu 5 waktu, kemudian dia rajin membaca zikir yang mengiringi sholat fardu, dia bertasbih 33. Kemudian 33 kali 5. Karena sholat fardu 5 waktu dalam sehari semalam ada 5 kali. Sudah berapa ratus itu? Sudah 159 Ya apa 3 kali 5 kan? Sekitar ya 150 lebih lah, 165. Itu bacaan tasbih. Belum bacaan tahmid, alhamdulillah. Kemudian bacaan tahlil, la ilaha illallah. Kemudian bacaan takbir. Insyaallah kalau setiap selesai salat fardu kita mengamalkan zikir tersebut, itu sudah mencukupi untuk mensedekahi seluruh persendian tubuh kita. Tapi kadang orang tidak perhatian dengan kewajiban sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita, sehingga kadang malas berzikir selesai sholat fardu. Padahal ada 360 persendian yang harus kita sedekahi. Kita mengajak pada perkara yang ma'ruf dianggap sedekah. Kita melarang dari perkara yang mungkar, ini juga sedekah. Namun mencukupi kewajiban untuk mensedekahi seluruh persendian tubuh kita yang berjumlah 360 kalau kita melakukan 2 rakaat sunnah duha. Kapan pelaksanaan sholat duha? Sholat duha itu sudah boleh dilakukan ketika matahari sudah meninggi seukuran 1 tombak sampai menjelang zawal, menjelang duhur. Kalau setiap waktu pagi kita sholat duha masuk masjid, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sekaligus duha, cukup. Amalan yang ringan sudah menggugurkan kewajiban untuk mensedekahi 360 persendian tubuh kita. Karena sedekah yang dimaksud di sini bukan sedekah harta, tapi sedekah yang sifatnya umum. Seluruh jalan-jalan kebajikan dalam Islam dianggap sebagai sedekah bagi seluruh persendian tubuh kita. Kita mengajak kepada kebajikan, mengingatkan seseorang dari perkara yang mungkar, kemaksiatan, ini juga termasuk sedekah. Bahkan segala sesuatu yang bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Jalla wa'as, apakah berupa ucapan, apakah berupa amal perbuatan, itu juga dianggap, dihitung, dinilai sebagai sedekah. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam satu riwayat menyatakan, innaka idza antar rajula fidabatihi wa hamaltahu alaiha aw rafa'ta lahu alaiha mata'ahu fahuwa shadaqah. Kamu kalau kamu bantu seseorang pada kendaraanmu, kamu kasih tumpangan untuknya, kamu ajak dia untuk naik kendaraanmu, apakah sepeda motor, apakah mobil, atau yang lainnya, atau kamu angkut barang-barang bawaannya, itu juga dianggap sedekah. Padahal seseorang ketika melakukannya mungkin tidak terpikir, tidak terlintas dia itu menilai amal tersebut sebagai sebuah sedekah. Tapi ternyata dalam Islam, kalau itu ikhlas kita lakukan untuk Allah, itu dianggap sebagai sedekah. Maka segala sesuatu yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, apakah ucapan atau amal perbuatan, baik wujudnya qiraatul Quran, baca Al-Quran, juga sedekah. Jadi enggak terbatas apa yang disebutkan oleh Nabi. Bacaan tasbih, bacaan tahmid, bacaan tahlil, bacaan takbir, amar ma'ruf nahi munkar, salat duha, tidak. Bahkan segala sesuatu dari amal-amal pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan oleh seorang hamba taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, dianggap sebagai sedekah. Bahkan talabul ilmi, kita duduk di majelis ilmu, duduknya kita di majelis ilmu untuk tafaqquh fiddin, memahami ilmu agama ini, ilmu syar'i, ilmu tentang kitabullah, ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah, ini juga sedekah. Bahkan ini termasuk seutama-utama sedekah. Duduk mendengarkan ilmu, itu sedekah. Bahkan para ulama menyatakan, sesaat waktu yang aku gunakan untuk menimba ilmu, untuk talabul ilmi, untuk tafaqquh fiddin, itu jauh lebih aku sukai daripada qiyamul lail semalam suntuk. Kenapa? Dengan seorang yang berilmu, faedahnya itu meluas, bahkan melampaui kemanfaatan untuk dirinya. Saudaranya juga akan mendapatkan kemanfaatan. Beda dengan nawafil ibadat, ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah seperti qiyamul lail, manfaatnya hanya bagi pelakunya, meskipun itu amalan yang utama. Namun dibanding dengan talabul ilmi, maka talabul ilmi ini manfaatnya jauh lebih afdol, jauh lebih utama. Dan talabul ilmi bukan amalan yang ringan, amalan yang berat, seperti telah kita terangkan dalam pertemuan sebelumnya. Melangkahkan kaki untuk menimba ilmu agama Allah, ini bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Sedikit yang bisa mengamalkan amalan ini, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang memang mendapatkan rahmat dari Rabbnya. Misalnya habis maghrib harus menyisakan waktu untuk duduk mendengarkan kajian, perkara yang berat. Keumuman manusia duduk di depan televisi melihat sinetron, film, mereka farhan dengan itu, gembira dengan itu, hatinya terhibur dengan itu. Setengah jam di majelis ilmu, kaki terasa pegal, capek, Ya memang berat. Ujian dari Allah Jalla wa'az. Karena keutamanya besar. Majlis ilmu adalah majlis zikir yang dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang sahih sebagai riyadul jannah, tamannya surga, majlis ilmu. Rasulullah menyampaikan pada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u fih." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka hendaknya kalian ikut merumput di dalamnya, ikut nimbrung, menyempatkan diri untuk hadir singgah padanya. Para sahabat terheran-heran, kok di dunia ada tamannya surga. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Mereka bertanya, apa yang Anda maksud dengan taman-tamannya surga wahai Rasulullah? Qala alaihi salatu wassalam halaqatu dikri. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah-halaqah dikir, majelis-majelis dikir. Dan majelis dikir yang paling afdal adalah majelisul ilmi, majelis ilmu. Majelis yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah. Majelis yang dibacakan di dalamnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena majelis zikir, majelis ilmu yang dibacakan padanya ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam akan memberikan kemanfaatan yang besar dalam kehidupan kita. Karena majelis ilmu itu sebagai korektor bagi kita, mengoreksi kita. Akhlak, karakter dan perangai kita itu akan dikritisi, dikoreksi dengan ayat-ayat Allah, dikoreksi dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang sahihah yang kita harus menerimanya dengan penuh penerimaan. Enggak boleh ada pilihan lain. Tabiat kita dongkol tidak menerimanya. Ketika disampaikan hadis demikian, harus menerima. Allah menyatakan sekali-kali tidak demi Rabbmu. Mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan kamu wahai Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka selisihkan. Dan sampai tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap keputusanmu. Dan sampai mereka benar-benar mau menerima dengan penuh penerimaan. Berarti tidak ada pilihan. Ketika perangai kita menyelisih ayat-ayat Allah, menyelisih hadis-hadis Rasulullah yang sahihah, itu sebagai koreksi. Kita harus menerima karena tidak ada pilihan lain. Kita menentang berarti kita menentang Al-Quran. Kita menentang sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang sahihah. Sehingga majelis ilmu itu kemanfaatannya itu sangat besar. Karena akan mengkoreksi perilaku kita, karakter kita, akhlak kita. Untuk diselaraskan dengan akhlak yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Maka dalam hadis ini diterangkan keutamaan sholat duha. Sholat duha, dua rakaat yang kita lakukan di pagi hari, itu mencukupi kewajiban untuk mensedekai 360 persendian tubuh kita. Kemudian hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah membukakan untuk hamba-hambanya pintu-pintu kebajikan yang sangat banyak, tidak terbatas. Maka tidak ada pilihan bagi si hamba kecuali harus bersegera untuk menyambut jalan-jalan kebajikan tersebut, diawali dari perkara yang termudah untuk dilakukan, kemudian yang berikutnya. Contohnya di sini bacaan tasbih subhanallah. Kita baca subhanallah wa bihamdi. Kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan amal kita. Bacaan tahmid alhamdulillah. Selesai makan baca alhamdulillah. Mendapatkan nikmat kita mengucapkan alhamdulillah. Kita bersin, kita baca alhamdulillah. Itu sebagai sedekah. Kita berkendaraan, mobil kita melaju ke ketinggian, disunahkan baca takbir Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar. Sedekah. Mobil kita melewati jalanan yang menurun, kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedekah. Dan ini semua sebagai bentuk menunaikan syukrun nikmat. Menunaikan apa? Kewajiban untuk mensyukuri nikmat. Mengajak pada hal yang baik, mengingatkan seorang dari perkara yang mungkar, ini juga termasuk bentuk mensyukuri nikmat. Kita memasuki waktu subuh kita dalam keadaan tubuh kita bugar, tubuh kita sehat, perlu disyukuri nikmat yang azimah tersebut dengan kita memperbanyak amal-amal ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak amal kebajikan, amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang lain-lainnya. Baca Al-Quran, kemudian tholabul ilmi, itu juga sedekah. Menuntut ilmu sedekah. Sholat dua rakaat duha, ini juga sedekah. Bahkan sedekah yang azimah, yang besar, karena bisa mencukupi kewajiban untuk mensedekai 360% tubuh kita. Maka hadis ini juga menjelaskan pada kita bahwasanya sedekah ini dimutlakan pada segala hal, bukan terbatas pada harta saja. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya dua rakaat duha ini hukumnya sunnah. Sunnahnya itu bukan setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan setiap hari. Kalau 360% kita butuh untuk disedekai ketika kita memasuki waktu pagi hari kita, dan kewajiban itu tercukupi dengan melakukan dua rakaat duha, berarti sunnahnya sholat duha itu bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, atau bukan seumur hidup sekali, tapi setiap hari disunahkan yang demikian itu. Maka hadis ini menjelaskan sholat duha itu sunnah kulla yaum, hukumnya sunnah setiap hari, untuk menunaikan, melunasi kewajiban sedekah bagi 360% tubuh kita. Jadi sunnah duha, kata ahlul ilmi para ulama, waktunya dimulai ketika matahari meninggi seukuran satu tombak. Kalau dihitung jam mungkin seperempat sampai 20 menit setelah terbitnya matahari. Berlangsung hingga menjelang zawal. Zawal itu menjelang matahari tergelincir. Apa artinya matahari tergelincir? Kalau bayangan itu mencapai apa, titik puncak. Misalnya ada tiang itu, dilihat dari pagi, bayangan kan memanjang. Pagi kan bayangan panjang. Kemudian berkurang sampai titik apa namanya itu? Maksimal lah. Sudah enggak berkurang lagi. Berarti itu bayangan mentok gitu kan. Kemudian dikatakan zawal, kalau dari bayangan mentok ini sisa bayangan ini namanya fai'uz zawal. Fai, sisa bayangan. Dikatakan zawal, kalau bayangan yang mentok terakhir itu sudah mulai bertambah panjang lagi, sudah bergeser, berarti sudah masuk waktu duhur itu. Namanya sudah zawal, sudah tergelincir matahari. Maka batasan akhir waktu duha kalau menjelang waktu zawal tadi. Itu sebelum bayangan mentok itu, kalau bayangan sebelum mentok itu masih disunahkan untuk sholat duha. Kalau bayangannya sudah tergelincir, ini sudah tidak berlaku lagi sholat duha. Berarti sudah masuk waktu duhur, sudah halal untuk sholat duhur. Kalau diukur dengan jam, mungkin seukuran 10 menit sebelum zawal. Misalnya zawal, kalau diukur, dilihat dengan jadwal sholat, misalnya jam, misalnya zawal itu jam 11:30 atau jam 12:04 ya, kira-kira ya 10 menit sebelum waktu itu masih boleh sholat duha. Maka waktu-waktu ini antara matahari setinggi satu tombak sampai menjelang zawal, ini waktu untuk menunaikan sunnah duha, sholat dua rakaat. Dan sholatnya al-awwabin, orang-orang yang suka kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah itu hina termadul fisal. Ketika anak kambing ini sudah kepanasan menginjak kerikil padang pasir itu. Jadi kan sudah mulai panas kan, sudah mulai panas. Ya, mungkin jam-jam 10 lah. Itu waktu yang bagus untuk sholat duha. Mana yang lebih afdol, sholat duha itu di awal waktu, apakah diakhirkan? Disebutkan oleh para ulama, mengakhirkan dua rakaat duha hingga akhir waktunya menjelang zawal, ini lebih afdol, lebih utama daripada menyegerakannya di awal waktunya, ketika matahari sudah setinggi satu tombak. Maka kalau kita agak siang, sholat duhanya agak siang, itu justru lebih baik. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menganjurkan untuk mengakhirkan sholat duha di akhir waktu. Kecuali kalau memang berat. Kecuali memang berat. Maka tafadhal, silahkan untuk memilih di awal waktu. Mungkin menunggu selesai sholat subuh, duduk sudah isyrok, matahari sudah meninggi, kemudian sholat dua rakaat yang terhitung duha sudah, nggak mengapa meluangkan waktu, masih punya wudu misalnya, tidak mengapa. Tapi kalau kita mengakhirkan sholat duha itu di akhir waktu, itu lebih afdol, lebih utama. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah telah memberikan kepada hamba-hambanya jalan-jalan kebajikan yang sangat banyak. Jadi jalan kebajikan itu tidak terbatas atau tidak sedikit jumlahnya. Tapi sangat banyak. Kita dihimbau untuk bersegera menyambut jalan-jalan kebajikan tersebut. yang bisa atau mudah kita lakukan dari amal-amal kebajikan adalah misalnya zikir, perbanyak zikir, qiraatul Quran. Yang mudah melakukan nawafil ibadah, apakah puasa ataukah salat, segera dikerjakan. Enggak usah ditunda-tunda. Atau yang mudah thalabul ilmi, segera laksanakan. Duduk di majelis ilmu. Yang mudah qiraatul Quran, baca Al-Quran dan seterusnya. Yang jelas kita berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita itu dengan amal-amalan yang bisa memberikan kemanfaatan dalam kehidupan akhirat kita. Itu perkara yang sangat penting. Karena waktu kita, kata para ulama, itu hanya sekarang. Waktu kita itu hanya sekarang. Jangan kita membanggakan waktu yang akan datang, masa depan. Belum tentu masa depanmu kamu isi dengan hal-hal yang bisa memberikan kemanfaatan dalam urusan akhiratmu. Jadi waktu kita itu sekarang, ya mulai kapan? Ya sekarang. Yang kemarin kita luput dari amal kebajikan, ya bisa ditarik mundur waktu itu. Yang ada hanya penyesalan. Oh, kemarin hari-hariku gak terisi dengan hal yang bermanfaat. Hanya penyesalan, hanya penyesalan. Maka mulainya kapan? Ya sekarang. Sekarang dimulai. Besok itu belum tentu menjadi waktumu. Maka waktu yang ada bagi seorang hamba adalah waktu al-an, yaitu waktu sekarang. Maka memulai ibadah, ya mulai dari sekarang. Tidak boleh ditunda-tunda, taswib. Menunda-nunda amalan, ini perkara yang sangat berbahaya. Bisa menghancurkan kehidupan kita. Seorang menunda-nunda amal kebajikan. Ya, saya akan tobat nantilah. Kalau sudah selesai sekolah, nanti kalau sudah menikah, selesai menikah, nanti kalau sudah bisa haji baru tobat, baru kalau sudah mapan kerja baru kini. Terus sampai apa yang dikatakan nanti tadi terlampaui semuanya. Akhirnya dia menutup kehidupannya dalam keadaan dia belum memulai hidupnya dengan sesuatu yang bisa memberikan makna untuk kehidupan akhiratnya. Kenapa? Taswib. Ditunda-tunda. Diolor-olor pelaksanaan amal ibadah dia. Karena muslihat syaitan. Karena tipu daya syaitan. Ini orang yang maghrur. Orang yang tertipu. Dikelabui oleh syaitan. Terperdaya oleh syaitan. Nah, kata swib, menunda-nunda amal, ini perkara yang sangat berbahaya. Yang akan menimbulkan penyesalan yang mendalam. Maka sebelum nasi menjadi bubur, ya mulai sekarang kita harus berusaha untuk memperbaiki diri, melakukan amal kebajikan mulai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Ada seorang diberi warisan orang tuanya, diamanai. Le, ini ada dana, kamu segera daftar haji sama anaknya. Pikirannya kan usia aku masih muda, kesempatan berhaji masih panjang. Alangkah baiknya kalau dana ini saya kembangkan. Nanti kesempatan aku mendaftar, dana ini sudah melimpah. Dia memilih digunakan untuk ternak sapi, dibelikan sapi. Qadarullah kena penyakit, sapinya mati. Akibat menunda-nunda kesempatan untuk menyegerakan amal ibadah. Ada lagi yang ditunda-nunda untuk digunakan yang lainnya. Pernah ada satu fakta, dia manai ada orang tuanya untuk segera berhaji dengan sekian dana. Tidak digunakan sesuai dengan amanah. Ini tadi inginnya dikembangkan. Maka ketika dia bersih-bersih menyapu rumahnya, itu ada plafon rumahnya yang cul ke injak tikus atau apa gitu, jatuh mengenai kakinya. Akhirnya sakit, infeksi. lama enggak sembuh-sembuh, dibawa berobat sampai menghabiskan dana yang diamanahkan untuk berhaji, enggak jadi berhaji. Hilang apa keutamaan yang besar? Kenapa? Menunda-nunda amal kebajikan. Ini perkara yang sangat berbahaya. Taswib, ini termasuk madakhal min madakhili syaitan, termasuk satu pintu masuk dari pintu-pintu masuk syaitan yang khatir, yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.